السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا. إخواني وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله جميعا. إن شاء الله في هذه الليلة المباركة سنواصل درسنا في كتاب الشريعة للإمام محمد بن حسين الأجري رحمه الله تعالى. طيب، وقد انتهينا من باب بارك الله فيكم في مسألة الاستثناء في الإيمان. والآن سنبدأ باب الجديد إن شاء الله بإذن الله وتوفيقه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الآجري رحمه الله تعالى: باب في من كره من العلماء لمن يسأل لغيره فيقول له أنت مؤمن، هذا عندهم مبتدع رجل سوء أو رجل سوء. Bab terkait dengan kebencian di kalangan para ulama, ketidaksukaan di kalangan para ulama, yaitu ulama ahli sunnah wal jamaah, terhadap orang-orang yang bertanya kepada yang lain. Ya, orang-orang yang suka ngetes gitu. Nah, barakallahu fikum. Jadi ulama terdahulu itu tidak suka dengan tipikal orang-orang yang suka untuk bertanya kepada orang lain, ngetes, barakallahu fikum. Yaitu dengan pertanyaan, apakah kamu orang beriman? Ya. Ulama salaf ahlus sunnah wal jamaah di masa lalu tidak suka dengan pertanyaan seperti ini. Mereka benci. Ya, pertanyaan, apakah kamu mukmin? Nah. Pertanyaan yang demikian, kata beliau, atau orang yang demikian, menurut pandangan ulama salaf pada masa itu, adalah orang yang mubtadi, seorang ahli bid'ah. Nah, atau dia adalah orang yang buruk, orang yang jelek pemahaman agamanya, akidahnya. Barakallahu fikum. Nah. Qala Muhammad ibn al-Husayn rahimahullah. Ay Imam al-Ajuri rahimahullah ta'ala. Beliau sendiri. Sebelum beliau menyebutkan jawaban atas permasalahan ini, terlebih dahulu beliau memberikan kesimpulan, ya, na'am, dari riwayat-riwayat yang datang dari jalur ulama-ulama terdahulu yang disepakati, barakallahu fikum, na'am, keimamannya, disepakati akan keilmuannya dan tidak diragukan tentang akidah dan prinsipnya. Bagaimana sikap mereka dengan orang-orang yang punya tipe seperti ini? Dan sikap seperti ini juga bisa kita terapkan pada permasalahan-permasalahan yang lain. Ya, kalau ada orang yang sok-sok mengetes kita, barakallahu fikum, na'am, dengan pertanyaan yang mirip, barakallahu fikum, na'am. Kata beliau, "Idza qala laka rajulun." Kalau ada seseorang yang bertanya kepadamu, "Anta mu'minun?" Apakah kamu orang beriman? Nah, pertanyaan ini benar-benar memancing, ya, barakallahu fikum, banyak hal. Nah, bisa jadi maksudnya adalah untuk membuat kita ragu. Tadinya tidak terpikir, iya ya, saya ini beriman apa enggak ya dengan agama saya, ya kan? Tadinya kita enggak ada perasaan ragu, jadi ragu gara-gara ditanya itu. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Makanya pertanyaan seperti ini dikatakan oleh para ulama terdahulu pertanyaan yang buruk. Barakallahu fikum. Nah, tayyib. Fakul. Maka jawablah, kata beliau. Maka katakanlah. Amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wal maut wal ba'thi min ba'dil maut wal jannati wan nari. Maka jawablah, kata beliau, sungguh aku beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitab sucinya, rasul-rasulnya, hari akhir, kematian, kebangkitan, setelah kematian. Beriman dengan surga dan beriman dengan neraka. Nah, bisa dijawab dengan jawaban seperti ini. Wa in ajabta, atau wa in ahbabta alla tujibahu taqulu lahu. Itu kalau kamu pengen jawab, ya. Cukup katakan, ya, saya beriman kepada Allah, malaikat, dan seterusnya. Tapi kalau kamu pengen tidak menjawab, enggak mau panjang-panjang, na'am, taqulu lahu, cukup engkau katakan kepada dia, su'aluka iyaya bid'atun fala ujibuka. Udah, selesai. Pertanyaan kamu ini bid'ah. Saya tidak sudi menjawabnya. Sudah. Selesai urusan. Ya. Nah. Barakallahu fikum. Tayyib. Fakulta ana mu'minun, atau wa in ajabtahu fakulta ana mu'minun insyaallah ala na'ti alladhi dzakarna fala ba'sa bihi. Tapi kalau kamu ingin menjawab, iya, saya mukmin insya Allah dengan sifat yang telah kami sebutkan, kata beliau. Yaitu apa? Bukan menunjukkan keraguan, tapi apa? Barakallahu fikum, imma dalam bab tabarruk, imma dalam bab barakallahu fikum al-khauf min tazkiyatin nafsi. Ya, nah. Dengan rincian yang telah disebutkan, kata beliau. Jadi kalau mau tidak menjawab, cukup dengan mengatakan pertanyaan kamu ini bid'ah, maaf ya, saya enggak mau ngeladeni. Bisa, kata beliau. Ada contohnya dari salaf. Nanti akan beliau bawakan riwayatnya. Kalau kamu jawab, iya, saya beriman kepada Allah, kepada malaikat, hari akhir, dan seterusnya, bisa juga. Nah. Atau kalau kamu mau dengan tegas mengatakan saya mukmin insyaallah. Nah, dengan terjemahan dengan tafsiran yang telah disebutkan. Maka tidak mengapa juga, kata beliau. Wahdhar munadharata misli hadza. Intinya itu di situ. Kata beliau, waspadalah engkau ya, untuk berdebat dalam permasalahan seperti ini. Ya, nah. Jadi kalau ada orang yang coba-coba memancing kita, ya, barakallahu fikum na'am, dia lempar bola ke atas, pengennya kita smash gitu ya. Nah, barakallahu fikum. Biar seru, biar ada bola yang barakallahu fikum ya, di smash, ditangkis. Nah, ini dalam masalah akidah, dalam masalah prinsip. Kalau salah memberikan bimbingan, enggak usah diladeni. Ya, nah, barakallahu fikum. Kata beliau, waspadalah, berhati-hatilah dari perdebatan dalam masalah ini. Nah, intinya itu di situ. Salaf itu memberikan bimbingan kepada kita, mengajari kita, memberikan edukasi kepada kita. Untuk apa? Sebisa mungkin menghindari perdebatan. Ya. Nah, apalagi kalau hanya sekedar status di WA. Ya. Nah, nyimper nomornya teman ya. Nah. Baik, bikin status di WA yang gitu ya. Nah, membuat tangan kita gatel, rasanya pengen gitu ya. Nah, sudahlah, enggak usah diladeni. Nah, dia lagi memancing emang. Gitu ya. Barakallahu fikum. Baik. Itu salah. Barakallahu fikum. Sebisa mungkin untuk menghindari dari yang namanya perdebatan. Nah. Fa inna hadza indal ulama mazmumun. Ribut-ribut masalah seperti ini menurut para ulama adalah perkara yang tercela. Nah, barakallahu fikum ya. Baik. Wattabi' man madha min a'immatil muslimina taslam insyaallah ta'ala. Nasihat beliau, ikuti saja. Orang-orang yang telah mendahului kita dari kalangan para imam-imam kaum muslimin, maka Anda akan selamat insyaallah. Gitu ya. Intinya di situ. Apalagi dalam masalah-masalah fitnah seperti ini, banyak sekali barakallahu fikum na'am pertanyaan-pertanyaan ya, tayyib. Terkadang dilontarkan enggak tahu diarahkan kepada siapa. Nah, kadang lewat status gitu ya. Nah, semakin hari semakin panas ya kan barakallahu fikum. Nah, sudahlah enggak usah direspon. Paham ikhwan ya? Nah, tayyib. Enggak usah diladeni. perdebatan barakallahu fikum na'am yang akan berujung pada mencaci, memaki, barakallahu fikum na'am, mengejek, menghina, nah, barakallahu fikum. Iya. Kalau dalam kondisi barakallahu fikum berhadapan langsung, ya. Kalau tadi kan enggak berhadapan ya kan, lewat barakallahu fikum dunia maya. Nah, lebih enak sebenarnya kita acuhkan saja barakallahu fikum. Kalau bisa diblokir ya diblokir aja barakallahu fikum. Nah, orang-orang yang suka mancing-mancing emosi seperti itu. Ya, nah, biar enggak nongol di barakallahu fikum tayyib di HP kita statusnya. Ya, barakallahu fikum. Nah, kalau bisa. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Tapi terkadang kita tidak bisa menghindar. Kita langsung berhadapan dengan orangnya dan langsung. Ya. Nah. Menembak kita dengan pertanyaan seperti itu. Ya. Nah. Anta mu'min? Maka di sini ulama terdahulu mengajarkan kepada kita cara menjawabnya. Ya. Nah. Kalau Anda berani, barakallahu fikum na'am, punya mental, langsung aja. Pertanyaan kamu ini bid'ah. Tidak mau saya jawabnya. Ma'assalam. Tinggalkan. Itu kalau ente punya mental. Ya, nah, barakallahu fikum. Tapi kalau tidak kuat, ya, orangnya itu barakallahu fikum, enggak tegaan ya. Nah, ya bisa menjawab dengan jawaban yang tadi. Dua tadi. Imma Anda katakan, ya, saya beriman kepada Allah, kepada malaikatnya, kepada hari akhir, dan seterusnya. Sudah selesai kan? Dia enggak akan barakallahu fikum punya bahan lagi. Sudah kita jawab. Jangan antum tanya balik lagi. Kalau ente mukmin atau bukan. Nah, tambah panjang nanti dialognya. Ya, ya sudah. Sudah ya. Sudah tak jawabnya. Sudah. Selesai. Nah. Atau, barakallahu fikum, Anda menjawab, iya, saya mukmin, insya Allah. Nah. Atau, arju, saya berharap. Sudah. Mohon ikhwan ya. Nah, jadi itu yang diajarkan oleh salafun salih, yang intinya adalah apa? Jangan pernah mau meladeni perdebatan. Ya, nah, barakallahu fikum. Tayyib. Ini yang jelas-jelas barakallahu fikum antara al-haq dan al-batil gitu ya. Nah, apalagi yang masih samar-samar. Barakallahu fikum. Nah, tayyib. Ya, tambah barakallahu fikum, tambah babak belur kita nanti. Wong samar-samar masih sama-sama gelap gitu ya. Barakallahu fikum. Nah, tayyib. Itu nasihat beliau. Qala Imam Al-Ajuri rahimahullahu taala haddatsani Umar Ibnu Ayyub As-Saqafi qala haddatsana Muhammad Ibnu Sulaiman Luwain qala qila li Sufyan Ibni Uyainata ar-rajulu yaqulu mu'minun anta. Pernah ada yang bertanya kepada Sufyan bin Uyainah. Orang itu tanya, apakah antum ini mukmin? Apakah jenengan ini orang beriman? Faqala faqul ma asyuku fi imani wa su'aluka iyaya bid'atun. Maka kata Sufyan Ibnu Uyainah, katakan kepada orang itu, saya tidak ragu dengan keimanan yang ada pada diri saya, dan pertanyaan kamu kepada saya adalah bid'ah. Berarti kan ada salafnya ya kan? Nah, yaitu Sufyan Ibnu Uyainah. Wa qala ma adri ana indallahi azza wa jal. Syaqiyun am sa'idun amaqbulun amaqbulul amal aula. Dan beliau mengatakan terkait dengan keadaan kita di akhirat, ya. Nah, kalau di dunia saya berusaha, saya berharap saya di atas keimanan. Tapi di akhirat, kata beliau, saya tidak tahu di sisi Allah kelak, yaitu di akhirat, apakah saya akan menjadi orang yang barakallahu fikum binasa, celaka, atau menjadi orang yang berbahagia. Saya tidak tahu di akhirat kelak apakah amalan saya diterima atau tidak. Ya, nah, artinya kondisi di akhirat, beliau menyerahkan ilmunya kepada Allah. Tapi kondisi di dunia sesuai dengan apa yang diharapkan barakallahu fikum, yaitu di atas keimanan. Nah, barakallahu fikum. Itu contoh, ya. Bagaimana ulama salaf terdahulu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang seperti itu. Qala al-Imam al-Ajuri rahimahullahu ta'ala wa haddatsani Umar ibnu Ayyub. Qala haddatsana Ya'qub ibnu Ibrahim ad-Dawraqi. Qala haddatsana Abdurrahman ibnu Mahdi an Sufyan anil Hasan ibni Ubaidillah. Qala li Ibrahimu idza qila laka amu'minun anta faqul arju insyaallah taala. Nah, ada yang tanya kepada Ibrahim, kalau ada orang yang berkata bertanya kepadamu, apakah kamu orang beriman, maka cukup kamu jawab, saya berharap insyaallah, ya, saya adalah orang yang beriman. Nah, itu contoh yang lain. Ya, contoh kalau Anda tidak berani mengatakan pertanyaan kamu bid'ah. Nah, barakallahu fikum. Cukup dijawab, ya, saya berharap saya orang yang beriman insyaallah. Barakallahu fikum. Qala al-Imam al-Ajuri rahimahullahu taala haddatsana Abu Nasr. Qala haddatsana Abu Bakar al-Marwazi. Qala haddatsana Ahmad ibnu Hanbal. Qala haddatsana Abdurrahman ibnu Mahdi. Qala haddatsani Sufyan an Mahl ibni Khalifah. Qala li Ibrahim, idza qila laka amu'minun anta faqul amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Nah, dalam riwayat yang lain, Ibrahim memberikan opsi yang lain. Ya. Barakallahu fikum. Kalau tadi kan beliau mengatakan arju. Nah, dalam riwayat yang lain, beliau memberikan bentuk variasi jawaban. Kalau ada yang tanya kepada kamu, apakah kamu orang beriman? Maka jawablah, aku beriman kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Qala wa haddathani Ahmad. Qala haddathana Abdurrahman ibnu Mahdi. Qala haddathani Sufyan an Ma'mar an ibni Tawus an abihi barakallahu fikum mislahu. Nah, juga datang riwayat barakallahu fikum dari Tawus, ya, jawaban yang mirip dengan Ibrahim barakallahu fikum. Nah, tayyib. Sehingga ulama salaf pada masa itu barakallahu fikum, walaupun mereka tidak bersepakat barakallahu fikum di suatu tempat, ya, barakallahu fikum merencanakan, mendesain, naam, tapi karena akidah mereka sama, diambil dari sumber yang sama, nah, secara barakallahu fikum natural, ya, secara alami jawaban mereka juga sama, Ya, kamu tanya ulama Mesir ya, sama jawabannya. Ulama barakallahu fikum negeri Syam ya sama. Ulama barakallahu fikum negeri Hijaz ya sama. Nah, padahal mereka enggak rapat dahulu. Gitu ya. Nah, nanti kalau ada yang tanya seperti ini jawabannya ini ya. Nah, tidak. Barakallahu fikum. Nah, baik. Tapi karena mereka mengambil dari sumber yang satu, barakallahu fikum, maka tidak ada sebuah konspirasi gitu ya. Nah, untuk merancang, tapi itu terjadi secara alami. Barakallahu fikum memberikan jawaban yang sama. Ternyata apa yang dijawab oleh Ibrahim sama dengan yang dijawab oleh Taus. Barakallahu fikum. Nah, terkait dengan sanad yang menyebutkan kalamnya Ibrahim, fi isnadihi dha'fun fihi syekhul muallif la yu'raf, di dalamnya ada gurunya muallif kitab, yaitu gurunya Imam Al-Ajurri, dalam sanad ini Abu Nasr. Di situ Abu Nasr ini tidak diketahui. Nah, sehingga fi isnadihi ba'ad, pada sanadnya ada kelemahan. Lakinnal matan sahih. InsyaAllah. Tetapi matannya, redaksinya benar, kata. Nah. Faqat rawahu Abu Ubaid fil iman. Diriwayatkan yang serupa oleh Abu Ubaid dalam kitab Al-Iman nomor 12 an Abdurrahman an Sufyan bihi. Nah, barakallahu fikum. Baik. Sanadnya langsung dari Abdurrahman bin Mahdi dari Sufyan, barakallahu fikum, dengan sanad yang sama sampai kepada Ibrahim. Nah. Wa rawahu Abdullah ibnu Ahmad fi sunnah. Wa rawahu Abdullah bin Ahmad fi sunnah. Yang serupa juga diriwayatkan Abdullah putranya Imam Ahmad dalam kitab As-Sunnah. Asar nomor 649. An abihi, dari ayahnya, yaitu Imam Ahmad. An Abdurrahman bihi. Ya. Dari Abdurrahman bin Mahdi dengan sanad yang sama sampai kepada Ibrahim. Kan. Tadi kan lemahnya di Abu Nasr ya. Nah. Tapi kalau kita mengambil kitab yang tobakotnya, yang sanadnya lebih ali, dapat. Ya. Ketemunya nanti di Abdurrahman bin Mahdi atau di Ahmad bin Hambal. Imam Ahmad bin Hambal. Nah, sehingga dari situ mereka mengetahui bahwa asar yang dinisbahkan kepada Ibrahim di sini sahih. Barakallahu fikum. Tayyib. Nah, begitu juga asar yang datang dari Tawus yang disebutkan oleh beliau. Barakallahu fikum. An ibni Tawus an abihi mislahu. Juga sama, fihi dha'af. Naam. Fihi syekhul musannif la yu'raf. Di dalamnya juga sama, ada gurunya, penyusun kitab, yaitu Imam Al-Ajuri, dan dia tidak diketahui. Nah, barakallahu fikum. Tayyib, lakinnal matan sahih. Tetapi matanya sahih. Dari mana tahunya? Dari yang tadi. Dari riwayatnya Abu Ubaid dalam kitab Al-Iman. Hadis nomor 13. Barakallahu fikum. Di mana beliau langsung mengambil riwayat dari Abdurrahman bin Mahdi dari Sufyan. Nah, jadi tidak melalui jalannya Al-Ajuri. Ya, Imam Al-Ajuri lewat gurunya Abu Nasr. Dan Abu Nasr tidak diketahui. Tapi kalau kita mengambil riwayat dari kitab yang lain, dari tabaqat, tingkatan yang lain, maka akan ketemu barakallahu fikum. Ya, riwayat yang juga datang dari Taus. Nah, yang inti jawaban beliau berdua, Ibrahim dan Taus, sama. Ketika ditanya, apakah kamu orang beriman? Maka jawabannya, arju insyaallah, atau amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi. Nah, barakallahu fikum. Dan di situ terdapat faedah sebagaimana yang tadi kita jelaskan, ya, bahwa ulama ahli sunnah akan punya ideologi, keyakinan, akidah yang sama, ya, dimanapun mereka berada, entah yang tadi saya bilang di Hijaz, Mekah, Madinah dan yang sekitarnya, atau di Syam, ya, barakallahu fikum, Suria, Palestina, barakallahu fikum, na'am, taib, Syria, na'am, atau yang di Mesir, atau yang di Irak, ya, Kufah, Basrah, sama. Barakallahu fikum, na'am. Walaupun mereka berbeda zaman, berbeda makan, barakallahu fikum, walaupun mereka tidak pernah mengadakan barakallahu fikum pertemuan secara khusus, ya, untuk menyatukan kata, enggak perlu. Nah, karena sumber yang mereka ambil sama, maka mesti nanti jawabannya sama. Nah, kalau dicek apakah mereka mengadakan pertemuan khusus, enggak ada. Paham ya? Nah, itu kalau akidahnya itu benar, pasti akan klop. Ya. Tapi kalau akidah yang enggak benar, mesti akan centang perenang, timpang sana dan timpang sini. Bahkan mungkin yang barakallahu fikum duduk di satu kota enggak sama. Bahkan satu orang sendiri, ya, pendapatnya beda-beda. Di sini dia mengatakan A, di sana dia mengatakan B tentang akidahnya. Nah, barakallahu fikum. Hujajun, kata seorang penyair, tafatuka zujaji, tukholuha haqqan, wa kullu kasirun wa maksurun. Mereka punya argumen yang begitu banyak nampaknya. Padahal kata sang penyair, argumen-argumen mereka tidak lebih seperti serpihan-serpihan kaca. Ya. Nah, kullun kasirun wa maksurun. Masing-masing argumen yang mereka sampaikan itu saling bantah-bantah sendiri. Walau kana min indi ghairillah lawajadu fi ikhtilafan katsira. Sesuatu itu kalau produknya bukan dari Allah, ya, bukan berasal dari Allah, pasti akan berselisih. Enggak akan cocok, enggak akan klop, enggak akan sama. Barakallahu fikum. Nah, itu sudah merupakan sunnatullah. Ya. Sesuatu yang tidak berasal dari Allah pasti akan menghasilkan perselisihan. Nah, sesuatu yang berasal dari Allah akan menghasilkan persatuan. Ya, nah, kecocokan, kenyamanan, barakallahu fikum. Nah. Baik. Wallahu taala a'lam bisawab. Itu faedah besar yang kita peroleh pada malam hari ini, barakallahu fikum. Kita baca satu riwayat lagi. Qala al-Imam al-Ajuri rahimahullahu taala wa bi isnadihi حدثنا أحمد قال حدثنا عبد الرحمن ابن مهدي قال حدثنا حماد ابن زيد عن يحيى ابن عتيق وحبيب ابن الشهيد عن محمد ابن سيرين. Nah, ini dari Ibnu Sirin. Ya, jawabannya sama nanti. dari Ibrahim sama, dari Tawus sama, dari Ibnu Sirin sama. Barakallahu fikum. Nah. Qala idza qila laka, beliau berkata, kalau ada yang tanya kepada kamu, amu'minun anta, apakah kamu orang beriman? Faqul, maka jawablah, amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaquba. Nah, maka katakanlah, kami beriman kepada Allah, beriman dengan apa yang diturunkan kepada kami, yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishaq, dan Nabi Ya'qub. Ya. Walaupun redaksinya sedikit berbeda, tapi intinya sama. Ya. Ketika ditanya apakah kamu orang beriman, jawabnya kami beriman kepada Allah dan Rasulnya. Barakallahu fikum. Nah, jadi pelajaran yang bisa kita ambil, barakallahu fikum. Tadi yang pertama poinnya apa? Barakallahu fikum. Al-hazar minal jidal. Barakallahu fikum. Nah. Atau munadharah atau al-mira. Adanya peringatan dari salaf untuk barakallahu fikum berhati-hati dengan yang namanya perdebatan. Ya. Nah. Tayyib. Kemudian barakallahu fikum faedah yang lain yang bisa kita ambil. Tarkul mira wal jidal. Ya. Nah. Setelah kita berhati-hati, berusaha untuk menghindar, ketika kita sudah dihadapkan, maka tinggalkan. Ya, ketika kita sudah berhadapan langsung, ditinggalkan. Nah. Tidak perlu kita barakallahu fikum sok, ya, barakallahu fikum untuk menantang atau melawan atau meladeni. Nah, barakallahu fikum. Ya. Biarlah dikatakan oleh mereka penakut, ya, biarlah dikatakan oleh mereka barakallahu fikum thayyib culun, ya. Nah. Apapun itu perkataan-perkataan barakallahu fikum yang merendahkan dan thayyib meremehkan kita, kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala yang akan menghukumi orang tersebut barakallahu fikum. Nah. Gitu ya. Walaupun barakallahu fikum terkait dengan yang namanya jidal, ya, bukan berarti terlarang secara mutlak di dalam agama ini. Karena Allah sendiri mengatakan jidal itu termasuk salah satu bagian dari uslubu da'wah. Wajadilhum billati hiya ahsan. Nah, barakallahu fikum. Tapi mereka para ulama, barakallahu fikum, memberikan penjelasan untuk ya, masuk ke dalam tahapan tersebut butuh banyak pertimbangan. Nah, ya. Pertimbangan masalih wal mafasid. Barakallahu fikum. Nah, sehingga orang yang masuk ke dalam ranah jidal itu bukan sembarang orang. Barakallahu fikum. Nah, wong sekelas imam-imam besar saja barakallahu fikum. Ya. Salaf tadi barakallahu fikum menghindar, ya kan? Nah, apalagi kita baru santri lughah din, ya, barakallahu fikum, itu pun belum selesai. Naam, tayyib. Ya. Ujiannya saja belum pernah dapat 100, ya kan? Naam. Mau berlagak sok meladeni barakallahu fikum, ya, perdebatan tayyib orang-orang yang seperti itu. Nah, barakallahu fikum. Gitu ya. Nah, sehingga lebih baik kita tahu diri, sadar diri, pandai membawa diri, barakallahu fikum. Nah, untuk jangan suka dengan perdebatan atau meladeni orang untuk berdebat. Nah, barakallahu fikum. Kemudian faedah yang kedua yang bisa kita ambil, barakallahu fikum, na'am. Ittifaq ya ulama as-salaf fi aqidatihim wa manhajihim. Na'am. Aina makanu. Kesepakatan atau bersatunya ulama salaf dalam akidah dan manhaj mereka dimanapun mereka berada. Naam. Tayyib. Ma'akhtilafil makan wa zaman. Walaupun mereka berbeda tempat dan waktu. Nah, sama. Barakallahu fikum. Naam. Akidah mereka, keyakinan mereka akan sama. Barakallahu fikum. Tayyib. Adapun khilaf yang terjadi itu pada furu'nya saja. Tapi pada asalnya sama. Barakallahu fikum. Naam. Tayyib. Adapun pada furu'nya pada sebagian detail-detail kecil permasalahan akidah tadi ada sedikit perbedaan pandangan di kalangan mereka. Wallahu ta'ala alam bisawab. Itu yang bisa kita ambil faedahnya pada pertemuan malam hari ini. Semoga memberikan barakallahu fikum tayyib pencerahan kepada kita semua. Sehingga menjadikan kita sebagai muslim ahli sunnah salafi yang lebih baik lagi. Allahumma amin. Naktafi bil qadar. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu. Ilaika.